Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah al-Jurumiyah. Pelajaran terakhir kita ambil mengenai pembahasan masalah nakirah dan ma'rifah. Jadi kesimpulannya, hukum asal daripada isim itu nakirah, itu maknanya umum. Ma'rifah itu maknanya khusus. Ya. Kemudian nakirah itu sendiri ada yang Na barakallahu fikum ditandai dengan tanda yang sangat nampak dan juga jelas, yaitu diantaranya tanwin, kemudian diantaranya layak masuk al padanya, paham itu ya? Na barakallahu fikum. Adapun maknanya itu dia umum intinya, mencakup seluruh jenisnya, paham ya? Mencakup seluruh jenis na barakallahu fikum isim yang nakirah tersebut, mafhum ya? Contohnya rajulun. Rajulun kita katakan nakirah. Seorang lelaki. Ini mencakup semuanya. Zaid juga seorang lelaki. Muhammad juga seorang lelaki. Ya enggak? Naam, Talhah, Ubadah, Usamah. Semua mereka orang lelaki. Masuk dalam apa? Masuk dalam lingkupan rajul. Mafhum. Imra'atun. Seorang wanita. Umum enggak ini? Umum. Naam, semua nama wanita masuk di situ. Zainab, Maryam, Fatimah, Aisyah masuk dalam imra'atun tersebut. Itu berarti nakirah maknanya khusus. Ini maknanya apa? Umum, barakallahu fikum. Adapun ma'rifah maknanya khusus. Nanti kita akan lewati na'am barakallahu fikum, dan sudah kita lewati dalam jurumiyah dulu urut-urutan daripada ma'rifah. Karena al-ma'arif nam tu'addu wala tuhadduan itu. Sudah kita lewati kemarin kan? Al-ma'arif tu'addu wala tuhaddu. Apa artinya? Ma'rifah-ma'rifah itu dihitung, tidak didefinisikan. Jadi antum tinggal menghafal urutan ma'rifah itu. A'raful ma'arif apa? Kemudian apa? Kemudian apa? Kemudian apa? Sudah. Tidak perlu didefinisikan. Karena maknanya khusus sudah. Mahfum? Na'am barakallahu fikum. Kemudian nakirah ini juga lah. Wa nakiratu ma'kubila al-mu'asira awwakiun ma'ukia ma'kudzukira. Sebutkan dengan lam alfiyah Ibnu Malik itu. Makna dengan itu ya. Nah, wa nakiratu maqbila al-mu'assira aw waqi'un mawqi'a ma qad dzukira. Maksudnya nakirah itu yang nah barakallahu fikum menerima. Ya, yang nah barakallahu fikum menerima al-mu'assira al yang memberikan pengaruh al-mu'arrifah. Maksudnya ya. Atau dia menempati tempatnya isim yang kemasukan al. Seperti apa kemarin? Nakirah itu ada isim yang dia itu menempati tempat isim yang menerima al. Zu. Jadi zu nakirah ya, karena dia menempati tempatnya isim yang isim tersebut menerima al, yaitu zu yang maknanya apa? Sahib. Nah, sekarang sahibun menerima al enggak? Naam barakallahu fikum, sehingga zu nakirah. Kita langsung saja ya. Naam qala al-mu'allif asabahullah. Tsaniyan yang kedua al-ma'rifah. Wa darbu tsani al-ma'rifatu. Dan jenis yang kedua adalah ma'rifah. Jadi globalnya nanti kalau antum menjelaskan ke orang, ma'rifah itu khusus, nakirah itu umum. Naam. Wa hiya sittatu anwa'in, yang mana ma'rifah itu ada 6 jenis. Ingat-ingat al-ma'arif tu'addu wa la tuhaddu. Itu kaidah itu ya. Jadi ma'rifah-ma'rifah itu enggak usah tanya definisinya apa, enggak usah. Dihitung aja udah itu. Paham ya? Dihitung naam secara urut udah itu mah itulah ma'rifah. Sisanya nakirah. Mahum, kita lihat ada 6 jenis. Pertama al-mutmaru wa huwa a'rafuha. Yang pertama adalah dhamir. Yang mana dhamir ini adalah a'rafuha. Maksudnya a'raful ma'arif, tingkatan ma'rifah yang paling ma'rifah adalah dhamir. Paham ya? Nanti yang dikecualikan baru kita baca nanti. Kecuali lafzul jalalah Allah. Paham ya? Karena lafzul jalalah Allah itu a'raful ma'arif bil ijma' walaupun alam, ya enggak? Padahal urutannya aslinya alam di mana? Setelahnya kan dhamir kemudian alam. Tapi untuk lafzul jalalah Allah ini a'raful ma'arif bil ijma'. Mahum? Nah, nanti akan kita lewati nanti. Dhamir ma'ruf, dhamir terbagi menjadi dua, dhamir muttasil sama dhamir munfasil. Dhamir muttasil itu yang ka, ki, kuma, kum, kunnan itu. Naam, hu, kemudian hu, ha, huma, hum, kunnan itu. Nah, barakallahu fikum itu yang naam barakallahu fikum yang apa yang muttasil, yang munfasil huwa huma hum ya huma hunna anta antum antum ati antum antuna ana nahnu itu. Nah, barakallahu fikum. Intinya rincian daripada dhamir sudah kita lewati. Tinggal nanti diulang-ulang sendiri. Mahum? Naam. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Sama beliau nanti akan diulangi lagi rincian masalah dhamir, maksudnya kita lewati pada pelajaran jurumiyah waktu itu. Nanti kita lewati lagi. Wa wa a'rafu wa tsumma al-'alam, kemudian alam. Alam ini ma'ruf ya, alam ini ya barakallahu fikum nama. Jadi ada alam jinsi, alam syakhsi nanti. Alam jinsi, alam syakhsi. Alam syakhsi berarti Muhammadun, Salihun, Usama, Talha, Aisyah, Zainab, itu namanya alam syakhsi, nama orang itu kan ya. Kalau alam jinsi, nama itu nama jenis. Misalkan na barakallahu fikum nam Usama. Tapi digunakan untuk nama singa. Jadi semua singa yang datang atau semua singa besar kecil tua muda warnanya macam-macam pun dijuluki dengan Usama. Itu nanti alam jinsi namanya. Namanya kalau alam syakhsi ya memang diletakkan untuk orang tertentu gitu loh. Muhammad ya untuk Muhammad. Saleh ya untuk saleh. Mafhum. Tapi kalau alam jinsi ini nanti barakallahu fikum lafadznya ma'rifah maknanya nakirah. Sekarang Usama, ma'rifah enggak lafadznya? Padahal maknanya nakirah untuk seluruh singa dinamakan Usama. Ya? Berbeda sama alam syakhsi. Kalau alam syakhsi, nah barakallahu fikum, nama untuk per individu, per orang, itu tidaklah mencakup seluruhnya kecuali satu orang saja. Ada orang namanya Z, ya Z saja. Enggak mungkin Z itu Usama. Atau Z itu Muhammad. Mahum? Naam. Kita lihat. Tsummal isyarah, nanti rinciannya kita baca nanti. Tsummal isyarah, kemudian isim isyarah. Ini tingkatan diurutkannya. Dhamir, alam, kemudian ismul isyarah. Isyarah ma'ruf. Hadha. Hadhihi. Hadhani. Hadha. Hadhani ha'ulai. Hadhihi hatani ha'ulai. Mahum? Zalika. Zanika ulaika ta'nam tilka tanika ulaika. Mahum? Kita lewati semuanya. Sumal mausul, kemudian isim mausul ma'ruf, isim mausul alladhi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allawati, allai, allati. Banyak jamaknya, nanti kita lewati juga. Mahum? Urutkan. Sumal mu'arraf bil adat, kemudian mu'arraf bil adah. Nah, mu'arraf bil adat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya isim yang dimakrifahkan dengan alat. Nah, adat di sini kenapa pakai adat ini? Karena yang namanya yang membuat isim semula nakirah di ma'rifah itu diantaranya adalah al. Masuk di sini nanti al yang ma'ruf yang kita dengar itu atau juga masuk di sini lughatul himyar. Nah, barakallahu fikum, ya nanti laisa minam birri asyamu fim safari gitu. Jadi lamnya diubah menjadi mim. Apa ya? Nah, lughatul himyar nanti ya. Jadi misalkan atau ar-rajulu di amrajulu. Lamnya berubah menjadi mim, lughatul himyar nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena nanti kalau beliau mau mu'arraf bi'al, itu jelas khusus al saja. Padahal nanti kalau lughatul himyar, kalau mu'arraf bil-adat itu kan umum. Mau dengan al atau mau lamnya dibaca mim, masuk juga. Umum. Wassalisu yang keenam, ma'udhifa ila wahidin minha. Yang keenam, yang terakhir yaitu, dan na'am barakallahu fikum, apa-apa yang disandarkan kepada salah satu di antara na'am barakallahu fikum, lima yang telah lalu. Jadi kalau dalam jurumiyah dulu ma udzifa ila wahidin min hadhihi khamsahan itu. Ma udzifa ila wahidin min hadhihi arba'an itu. Nah, sekarang diganti kalau sini ma udzifa ila wahidin min hadhihi khamsah. Jadi diurutkan pertama apa tadi? Dhamir, alam, isim syarah, mausul. Al mu'arraf bil adat. Maksudnya dengan al am sudah masuk ya. Kemudian na'am wa ma udhifa ila wahidin min hadhihi khamsah. Dan apa-apa yang disandarkan kepada lima perkara ini menjadi ma'rifah. Jadi ingat-ingat kaidahnya, setiap isim yang semula nakirah kalau disandarkan kepada ma'rifah jadi ma'rifah. Tapi kalau nakirah disandarkan kepada nakirah bukan ma'rifah tapi takhsis. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya biar antum enggak bingung. Waladun. Nakirah ya? Seorang anak. Anak siapa? Orang tanya. Umum sifatnya. Nah, kita sandar pada ma'rifah. Waladun Hamidun. Nah, sekarang jelas. semulana kiram dari ma'rifah. Waladul Hamid, anaknya Hamid. Anak orang lain itu anaknya Hamid. Hamid khusus. Jadi nakirah itu kalau disandarkan kepada ma'rifah jadi ma'rifah. Jadi waladul Hamid sekarang hukumnya ma'rifah di sini. Karena mudhaf kepada ma'rifah itu alam. Paham ya? Berbeda kalau nakirah disandarkan dengan nakirah yang lain. Ghulamun. Seorang budak. Ghulamun maknanya budak sini ya. Seorang budak. Nah, kita sandarkan kepada nakirah. Nah, ghulamun rajulun. Nah, ghulamun rajulun. Budaknya seorang lelaki. Sudah khusus tapi belum sampai tingkatan apa ma'rifah. Paham ya? Nah, tapi dia ma'rifah atau bukan? Bukan juga. Takhsis, pengkhususan. Kalau nakirah disandarkan kepada nakirah, faedahnya apa? Takhsis. An-nakirah idza udifat ila nakiratin ukhra tufidu takhsisan. Nakirah itu kalau disandarkan kepada nakirah yang lain memberikan faedah takhsis. Wan-nakirah idza udifat ila ma'rifah tufidu ta'rifan. Paham ya? Adapun nakirah disandarkan kepada ma'rifah maka memberikan faedah ma'rifah juga. Paham? Cuman kedudukannya ma'rifahnya bagaimana? Nah, bimang zillati ma udhifa ilaihi. Bimang zillati ma udhifa ilaihi. Kedudukan seperti yang disandarkan kepadanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau nakirah itu mudhaf kepada dhamir, berarti tingkatannya ma'rifah seperti dhamir. Nah, ghulamuka, ya kan? Atau dia mudhaf kepada alam, nama orang. Berarti nanti dia ma'rifah juga setingkat dengan alam. Ghulamu hamidin. Atau mudhaf kepada isim syarah, ghulamu hadha. Atau isim usul, ghulamul nabi. Paham ya? Atau mudhaf pada isim yang bersambung dengan al misalkan. Ghulamur rajuli. Paham ya? Nah, seperti itu menjadi ma'rifah. Wa huwa fi rutbati ma udhifa ilaihi. Maka kedudukannya dia seperti tingkatannya ma udhifa ilaihi, seperti tingkatan yang disandari. Jadi dilihat yang disandari yang apa? Yang disandari itu apa? Kalau yang disandari alam berarti nanti dia ma'rifah seperti alam. Kalau yang disandari dhamir, dia ma'rifah seperti dhamir. Kalau yang sandarnya adalah isim syarah berarti dia ma'rifah seperti isim syarah. Paham belum ini? Naam. Barakallahu fikum. Kemudian kalau beliau yaitu Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini, beliau berpendapat lain, perhatikan. Wa huwa fi rutbati ma udhifa ilaihi illa al-ismal mudhaf ila dhamir fa innahu fi rutbati alam. Fa innahu fi rutbatil alam. Nah, kata beliau di sini, maka yang disandarkan kepada lima perkara tersebut, huwa fi rutbati ma udhifa ilaihi. Kedudukannya seperti yang disandari. Sudah paham sampai situ? Nah, kecuali kalau seandainya isim yang disandarkan tersebut kepada dhamir, nah, kecuali isim yang disandarkan tersebut kepada dhamir. Jadi ghulamuka fa innahu fi rutbatil alam. Berarti ghulamuka itu bukan tingkatannya seperti dhamir menurut ini, tapi ya nanti yang razir itu rebutkan. Jadi menurut ini ghulamuka. Nah, ini menurut pendapat mu'alif di sini ghulamuka ini tingkatannya seperti alam. Padahal alam di bawahnya kan. Yang razih yang kuat apa? Ghulamuka tingkatannya seperti dhamir. Jadi nanti yang benar itu fi rutbati ma udhifa ilaihi mutlaqan gitu. Paham ya? Nah, jadi wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah fi rutbati ma udhifa ilaihi mutlaqan, itu yang sahih. Naam. Kenapa kok mereka kok ini dikecualikan, kenapa? Alasan mereka barakallahu fikum. Karena yang namanya sifat itu tidak bisa lebih ma'rifat daripada yang disifati. Kata mereka. Naam, jadi mereka mensyaratkan bahwasanya apa? Bahwasanya sifat itu harus di bawah yang disifati kedudukannya, ma'rifatnya itu, atau sama. Tapi kalau lebih ma'rifah enggak mau, enggak boleh. Nah, karena nanti mereka nyebutkan contohnya itu maratu bi zaitin sahih. Maratu bi zaitin sahih. Zaitin dikatakan apa? Alam ma'rifahnya. Yang namanya na'at ma'rifah harus ma'rifah. Nakirah. Sahibi gadis ini kalau antum tingkatannya adalah seperti dhamir, padahal di sini adalah sifat, ya, menurut mereka tanakut ya, karena sifatnya lebih ma'rifah daripada yang disifat. Dhamir kedudukannya lebih ma'rifah dari alam. Nah, akhirnya mereka menjadikan, kecuali kalau dia disandarkan kepada dhamir maka kedudukannya seperti alam. tujuannya agar sama-sama makrifat alam-alam. Padahal ini pendapat yang keliru. Pendapat yang benar barakallahu fikum bahwa udzifa ila wahidin min hadhil khamsah fi rutbati ma udzifa ilaihi mutlaqan. Siapa itu ya? Nah, barakallahu fikum yang sahih. Nah, bahwa udzifa ila wahidin min hadhil khamsah. Nah, bahwa udzifa ila wahidin min hadhil khamsah. Kalau udzifa ila wahidin min hadhil khamsah fa huwa fi rutbati. Udzifa ilaihi. Udzifa ilaihi ya, udzifa ilaihi. Udzifa ilaihi. Mutlaqan. Jadi yang disandarkan kepada salah satu daripada lima perkara ini, kedudukannya dia seperti apa? Seperti isim yang disandari secara mutlak. Nah, bidun istisna, tanpa pengecualian. Lalu terus bagaimana itu? Ya biarkan. Karena pendapat yang sahih apa? Sifat itu boleh menjadi, boleh apa? Boleh lebih ma'rifah dari ma'udah ma'usufnya, atau sama-sama, atau lebih rendah pun tidak masalah. Nah, barakallahu fikum. Karena pendapat yang sahih, nah, barakallahu fikum, bahwasanya sifat itu apa? Naam, bisa lebih ma'rifah daripada yang sifati, atau sama-sama kedudukannya, atau lebih rendah, tidak masalah. Kita lihat bawah itu, nomor 3. Itlaukana fi rutbati dhamir lamma sahha. Dikarenakan kalau seandainya kedudukan itu seperti dhamir, niscaya tidak dibenarkan. Marattu bi Zaidin sahibika. Ucapan marattu bi Zaidin sahibika. Aku berjalan dengan Zaid, temanmu. Idz sifatu, dikarenakan sifat itu la takunu a'raf minal mausuf. Dikarenakan sifat itu enggak boleh menjadi apa? Lebih ma'rifah daripada yang disifati. Bal misluhu au dunah. Bahkan yang boleh itu adalah apa? Na'at itu harus semisalnya atau di bawahnya kedudukannya. Tapi kalau lebih tinggi enggak boleh. Wa dzalika annal hikmata taqtadi an yabda'al mutakallim bima huwa a'raf. Yang demikian itu dikarenakan hikmahnya tujuannya adalah apa? Na barakallahu fikum taqtadi an yabda'al mutakallim, mengharuskan agar orang yang bicara itu memulai dengan perkara yang lebih dia atau perkara yang lebih diketahui. Perkara yang lebih diketahui itu dulu baru yang lainnya gitu. Nah, syahidnya di sini barakallahu fikum yang sahih ini. Jadi dia tetap kedudukannya dhamir ya. Jadi nanti wa ma udzifa ila dhamir fa huwa fi rutbati dhamir. Wa ma udzifa ila alam fa huwa fi rutbati alam. Wa ma udzifa ila ismi isim syaraf fa huwa fi rutbati ismi syaraf itu caranya. Paham kedudukannya? Nah, mutlak tanpa pengecualian. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi tanpa pengecualian. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, ini harus urut ya, harus urut ya, harus urut, maksudnya itu enggak boleh antum apa istilahnya tukar-tukar, enggak boleh, harus urut. Pertama dhamir, kedua alam, ketiga isim isyarah, keempat isim mausul, kelima al-mu'arraf bil adat, nah yang ke enam barulah apa? Nah, barakallahu fikum wa ma udzifa ila wahidin min hadhil khamsah. Apa hukumnya? Fa huwa fi rutbati ma udzifa ilaihi mutlaqan. Paham belum? Kedudukannya enam. Kita lihat wa yastasna mimma dzukira ismullah taala, jadi dikecualikan dari apa yang disebutkan adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu alamun, maka sesungguhnya itulah nama. Wa huwa a'raful ma'arif bil ijma', bahwasanya Allah, bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala adalah apa? A'raful ma'arif bil ijma', adalah apa? Adalah na barakallahu fikum tingkatan ma'rifah yang paling ma'rifah secara ijma', kesepakatan para ulama. Maksudnya ya? Na barakallahu fikum seperti itu. Hukum. Qala al-mu'allif asbahu Allah az-dhamiru aw al-mutmar, sama. Az-dhamir al-mutmar enggak masalah. Pembahasannya sama ya. Nah, cuman bedanya az-dhamir na barakallahu fikum itu kan masdar ya. Al-mutmar isim maf'ulan itu. Al-mutmir isim fa'il. Nah. Faslun al-mutmaru wadz-dhamir. Nomor 1 bawah itu perhatikan. Naam, min atmarta asy-syai' idza akhfaitah. Dari kata atmarta asy-syai', yang kau menyembunyikan sesuatu apabila kau menyembunyikannya. Wa satartuhu. Naam, dan apa wa satartahu dan apabila kau menutupinya. Fa itlaqu hina idzan 'alal baris tawatta'. Maka penggunaannya pada waktu itu pula kalau digunakan untuk dhamir yang baris tawatta' dalam bab tawatta' itu bab berluas-luasan. Wa ta'bir bil mutmar wa dhamir lil basriyyin. Nah, wal kufiyun yaqulun al kinayah wal maqni. Jadi at-ta'bir ungkapan dengan apa? Dengan nah, barakallahu fikum mutmar itu boleh. Dhamir juga boleh. Ungkapan mutmar dan dhamir tersebut adalah basriyin, miliknya Al-Basrah. Paham ya? Wal kufiyun menggunakan lafaz al-kinayah wal maqni. Li'annahu laysa bisharih, karena itu enggak terang-terangan atau tidak jelas. Nah, barakallahu fikum. Mahfuz Allah ya. Berikutnya. Faslun al-mutmaru wa dhamir. Mutmar dan dhamir. Ismani lima wudi al-mutakallim. Dua nama yang diletakkan, digunakan untuk apa? Mutakallim. Mutakallim itu orang yang berbicara. Mukhatab yang diajak bicara. Ghaib yang dibicarakan. Nah. Ka'ana au mukhatabin ka'anta au ghaibin kahuwa. Ma'ruf itu dhamir semua, kata ganti semua. Mau ya? Nah, cuman ada yang munfasil, ada yang mutasilan gitu. Nah. Berikutnya, faslun al-mutmaru wadzamiru ismani lima mudi'al mutakallim ka'ana au mukhatabin ka'anta au ghaibin au ghaibin kahuwa. Wa yang qasimu ila mustatirin wa barizin. Perhatikan, dhamir itu bagi dua lagi, mustatir wa bariz. Mustatir itu apa? Ya, mustatir itu alladzi la yadhhar. Naam, barakallahu fikum. Yang tidak nampak, itu mustatir namanya. Alladzi la yadhhar. Tapi kalau dohir itu alat yadhar. Maksudnya ya. Nah, kita lihat sini. Nah, kata beliau, fal mustatiru ma laysa lahu suratun fil lafaz. Jadi bedakan ya, kalau baris sama mustatir. Kalau baris itu yang nampak, mustatir itu pembunyi itu aja. Terjemahan dari bahasanya. Paham ya? Nah, fal mustatiru ma laysa lahu suratun fil lafaz. Mustatir itu yang tidak memiliki bentuk pada lafaznya. Ma laysa lahu suratun fil lafaz, yang tidak memiliki bentuk. Nah, barakallahu fikum pada lafaznya. Nah, maksudnya itu tersembunyi. Dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. Tersembunyi enggak? Tersembunyi. Dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiru huwa. Tersembunyi enggak? Nah, itu namanya apa? Mustatir namanya. Paham? Cuman yang dibahas ini penyembunyinya itu wajib atau enggak, itu nanti pembahasannya. Berikutnya barakallahu fikum wa huwa imma mustatirun wujuban ka kal muqaddar fi fi'l al-amri al-wahid mudzakkar ka idrib wa qum. Pertama, dan dia itu mustatir tertutup, harakatnya tertutup atau istilahnya nah barakallahu fikum tidak nampak secara wajib, maksudnya itu tidak nampaknya itu wajib. Wajib apa? Wajib ikhfa'uhu, wajib menyembunyikannya itu. Enggak boleh tampakkan. Kal muqaddar seperti yang ditakdirkan dalam ucapan atau dalam fi'li amril wahid, pada fi'il amr yang satu, menunjukkan satu, al-mudhakar yang mudhakar. Maklum, jadi yang pertama tempatnya dhamir mustatir wujuban itu pada fi'il amr al-wahid mudhakar. Idrib, idlis, ungdur, ikra, ada dhamirnya situ? Hah? Ada tersembunyi, wajib enggak? Wajib wujuban. Nah, yang wujuban kan teman ana, nahnu, anta, anta. Ana ana azhabu, nahnu nadhhabu, anta tadhhabu, kemudian apa? Idrib anta. Sudah itu saja. Itu wujuban. Wajib disembunyikan. Nah, kalau yang jawazan kan huwa hiya huwa hiya. Huwa hiya pada fi'il madhi, huwa hiya pada fi'il mudhari'. Huwa dhahaba hiya dhahabat. Fa'ilnya mustatir jawazan. Kemudian huwa yadhhabu, nam hiya tadhhabu. Seperti itu. Jadi yang jawazan cuma dua. Huwa hiya dua, iya, di dua tempat maksudnya. Total ya empat. Nah, barakallahu fikum, cuma di dua tempat di fi'il madhi, dua tempat pada fi'il mudhari'. Enggak ada yang namanya wujuban takdir huwa itu kalau di sini loh. Cuma nanti ada pengecualian. Ada yang wujuban takdir huwa itu nanti ada. Hah? Sudah kita pernah nukilkan juga kan? Dia wujuban tapi takdirnya huwa. Itu pada di antaranya apa? Di antaranya ada pada fi'il ta'ajjub misalnya. Nah, barakallahu fikum. Itu nanti fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun. Paham ya itu? Fihi wujuban tadul huwa. Adapun selainnya hukum asalnya yang wujuban teman anta anta ana nahnu. Ya jawaban huwa hiya huwa hiya. Paham? Nah, berikutnya Kadrib wa kum, seperti kadrib wa kum. Nah, sekarang antum mendengar idrib, kum, fi'il amr kan? Fi'il amrin, labaniyun as-sukun, la mahal ma'irab, wa fa'iluhu, domirun mustatirun bihi wujuban adruhu, antar hilada. Nah, wa kum sama kum. Kedua, fi'il mudhari' al-mabtu' bita'il khitab wa'ahil zakar. Yang kedua pada fi'il mudhari' yang diawali dengan tak khitab, tak yang diajak berbicara. Naam, dan mudzakkar dia. Katakumu wa tadribu seperti takum wa tadribu. Sekarang perhatikan takumu sama tadribu situ. Naam, dia ada fa'ilnya enggak? Ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Fa'ilnya sudah dua. Maksudnya itu ada dua kemungkinan. Takumu sama tadribu ada dua kemungkinan ya. Ima takumu anta atau hiya takumu ya enggak? Hiya takumu, anta takumu sama enggak? Sama, cuman bedanya kalau hiya takumu sama anta takumu. Nah, barakallahu fikum wa takumullah. Takumu ini nanti fa'ilnya dhamir mustatirun fihi wujuban adruhu anta. Kalau hiya takumu berarti takumu yang kedua tersebut fa'ilnya dhamir mustatirun fihi jawazan adruhu. Iya. Iya, nah barakallahu fikum seperti itu. Paham salah ya? Yang berikutnya wa fil mudhari' al-maktub bi hamzah, pada fi'il mudhari' yang diawali dengan hamzah. Ka'akum wa adrib aw bin nun, kanakum wa nadrib. Seperti akum wa adrib aw bin nun atau dengan nun. Naam, nakum wa nadrib. Paham itu ya? Seperti itu, naam. Wa imma mustatiran jawazan, itu tadi yang apa, yang wujuban ya. Jadi yang wujuban tempatnya tadi itu, wajib disembunyikan. Wujuban itu maksudnya wajib ikhfa'uhu. Wajib menyembunyikan, enggak boleh menampakkan sama sekali. Walanya dutu idharu, enggak boleh menampakkan sekali. Nah sekarang sambungannya wa imma mustatiran jawazan atau mustatir dhamir kata ganti yang sembunyikan tapi jawazan, oh, jawazan ya. Boleh pakai boleh enggak itu loh. Paham ya? Nah, boleh nampak boleh enggak itu, paham ya? Nah, boleh nampak atau boleh enggak. Kal muqaddar fi nahwi, seperti yang ditakdirkan pada ucapan Zaidun yaqumu wa Hindun taqumu. Nah, kalau ini perlu enggak dhamir mustatir sini? Itu enggak perlu kan Zaidun dapat nambah kalau perlu apanya? Perlu enggak nambah mustatir itu? Perlu, yaitu yakumu sama takumu itu. Mana fa'ilnya? Zaidun sudah mutada, Hindun juga mutada. Itu khabar kan? Nah, sebelum mendapatkan khabarnya cek fi'ilnya dulu, diteliti dulu fi'ilnya. Zaidun yakumu sama Hindun takumu. Nah, yakumu tersebut barakallahu fikum nanti ditanya mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi jawazan tadruhu huwa. Paham? Kalau yang takumu, nah barakallahu fikum. Kalau yang takumu nanti fa'iluhu dhamir mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Takdirnya hiya, takdirnya nah barakallahu fikum, takdirnya hiya. Jadi kalau yakum huwa, kalau takum hiya. Maaf ya. Jadi takum terjual ya. Hiya takumu anta takumu, sama enggak takumu? Sama, cuma bedanya dengan siak tadi itu. Kalau anta berarti nanti fa'ilnya takum dhamir mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Tapi kalau hiya takum takum fa'ilnya mana? Dhamir mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya itu. Nah. Wala yakunu mustatirun illa dhamir raf'in imma fa'ilan aw naib fa'il. Dan tidaklah dhamir mustatir itu terjadi kecuali naam dhamir rafa'. Kecuali dhamir naam rafa'. Jadi yang mustatir itu dhamir rafa' semua enggak ada. Dhamir mustatirun fihi fi jawazan takdiruhu nah barakallahu fikum maful bih itu enggak ada. Paham ya? Jadi dhamir mustatir ini semuanya tersembunyi, ini semuanya dhamir rafa' semuanya. Paham ya? Dhamir rafa' semuanya imma fa'ilan aw naib fa'il, sebagai fa'il atau naib fa'il. Zaidun yaqumu berarti butuh fa'il kan? Nah, Zaidun yudrabu berarti yudrabu itu apa? Naib fa'il seperti itu. Nah. Paham soalnya ya? Ayo, nah. Kemudian berikutnya, jadi untuk masalah dhamir mustatir itu ada dua, mustatir wujuban dan mustatir jawazan. Ya kan? Mustatir wujuban dan jawazan. Dulu sudah pernah tulis ya? Sudah pernah kan? Sudah pernah, dan ulangi lagi. Jadi dhamir mustatir yang wujuban sama jawazan. Kalau yang wujuban sudah disebutkan tadi, kalau antum biar enggak bingung yang diapal adalah ana nahnu anta. Ana azhabu nahnu nadhabu. Anta tadhabu idhab anta. Nah itu semuanya dhamir mustatir wujuban takdiruhu sesuaikan. Nah. Maaf misalnya ya. Ada pun yang jawazan, barakallahu fikum, itu bagaimana jawazan? Yang jawazan tadi itu. Naam. Seperti yang disembunyikan fa'ilnya pada nahwu zaidun yaqumu. Yaqum mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa itu. Hindun taqumu, taqumu mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu hiya. Paham salah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi ima fa'il, ima naibu fa'il. Yang fa'il banyak kan? Yang naibu fa'il apa contohnya? Hindun tudrabu. Hindun tudrabu kan diganti diubah dulu. Tudrabu kan berarti dipukul kan? Nah, mana dicari bukan fa'il tapi naibu fa'il tadi. Tudrabu. Mana naibu fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi jawazan tadruhu. Hah? Iya. Barakallahu fikum. Tsaniyan adh-dhamirul baris, yang kedua adalah dhamir baris. Dhamir baris berarti dhamir yang nampak. Mustatir yang tersembunyi. Tersembunyi itu ada dua, ima tersembunyi secara wajib, tersembunyi enggak boleh ditampakkan sama sekali, atau tersembunyi tapi boleh ditampakkan terkadang. Jawazan berarti kan? Nah, sekarang yang akan kita baca ini adalah dhamir yang baris, yang nampak. Nampak kelihatan itu nih, kelihatan. Kita lihat wal barizu ma lahu suratun fil lafadz. Baris ini definisi ini hafal ya, definisi seperti ini ya. Baris itu adalah apa? Malahu suratun fil lafadz, itu apa-apa yang memiliki gambaran pada lafadznya. Paham ya? Maksudnya memiliki gambaran atau memiliki bentuk lah gitu. Bentuknya nampak gitu loh. Bentuknya nampaknya dalam namanya baris seperti itu. Contohnya abuka. Nah, kafnya nampak enggak itu? Nampak. Nah, barakallahu fikum nampak. Kemudian ini rab dhamir muttasilunan itu. Nah, karena ini terbagi dua. Wa yang qasimu ila muttasil munfasil, ya enggak? Dhamir baris yang nampak itu terbagi dua. Ima muttasil ima munfasil. Muttasil itu yang bersambung, munfasil yang berpisah. Nah, kalau definisinya apa, ingat enggak definisinya muttasil munfasil? Saya ingat. Definisinya muttasil ingat enggak? Sudah tertulis belum dulu? Belum ya. Kalau definisi muttasil itu adalah apa? Ma la yubtada'u bihil kalam wa la yaqa'u ba'da illa. Itu dhamir muttasil. Nah, jadi barakallahu fikum. Dhamir yang tak kasih tahu yang di mana ya. Nah, barakallahu fikum. Albar apa? Al mustatir. Yang bar dua apa? Al mustatir, ya kan? Sama apa? Al-Munfasil. Nah, yang mustatir ada dua juga. Mustatir apa tadi? Jawazan, ya kan? Sama? Jawazan itu, nah barang-barang seperti apa seperti ini? Muhammadun jahata. Hindu nama jahata. Siapa? Ini mandi kan dari yang mandi yang dore namanya. Muhammadun jahatu. Hindun apa? Tanya dengan jawazan. Ngam. Zahaba zahaba sama yadhabu tadhabu. Jadi wahiyah wahiyah. Nah, yang wujuban barakallahu fikum. Yang wujuban apa barakallahu fikum misalkan izhab. Izhab dalam amr ini kan apa? Anta. Azhabu ana. Azhabu apa? Tadhabu anta, ana, nahnu, anta. Ya. Ana, nahnu, anta, anta. Teman-teman sama ada. Yang ujuban ini ada. Paham ya? Gambarannya udah paham ya? Kalau dalam kaidah bisa dilihat situ, ini cuma gambaran globalnya. Yang muttafil barakallahu fikum. Naam. Definisinya ini. Mana ada. Mana ada ujian salah. Mana yang kok? Kalau empat lawan. Nah, perhatikan barakallahu fikum. Jadi dhamir baris itu yang punya bentuk pada lafadznya. Kalau mustatir yang tidak punya bentuk, tersembunyi. Ya muttasil definisi dihafal ya. Ma la yubtada'u bihil kalam wa la yaqa' ba'da illa. Yaitu kata ganti yang tidak bisa kalam itu diawali dengannya. Contohnya darabtu, bisa enggak? Tu daraba gitu. Enggak bisa toh. Ghulamuka ka ghulamu. Enggak bisa. Paham ya? Jadi muttasil itu memang seperti itu, enggak bisa diawali kalam itu dengannya. Dan tidak jatuh setelah ila. Ya, contohnya madrabtu illaka, boleh enggak? Enggak boleh. Madrabtu illaka, enggak boleh. Beda sama mufasil. Kalau mufasil ma yubtada'u bihil kalam, yaitu kata ganti yang kalam itu bisa diawali dengannya. Kata ganti yaitu ma ini maksudnya apa-apa, maksudnya kata ganti maksudnya. Apa-apa yang kalam itu bisa diawali dengannya. Paham? Kan terjemahkannya. Nah, atau langsung kata ganti yang kalam itu bisa diawali dengannya. Dan jatuh setelah ilah enggak masalah. Ana talibun di awal enggak? Nahnu tullabun di awal enggak? Naam. Kemudian apa barakallahu fikum? Jatuh setelah ilah, maqama illa ant. Tidak yang berdiri, tidak ada yang berdiri kecuali kamu. Wa ma ya'lamu junud rabbika illa huwa. Munfasil enggak? Munfasil. Paham? Adapun rinciannya nanti kita akan sebutkan juga, cuman ini globalnya. Nanti definisi di sini ada juga, cuman nanti menghafal dengan ini kan lebih mudah. Kalau sini nanti definisinya alladzi la yuftatahu bihi nutqu, tapi enggak masalah juga pakai yang itu. Nah, pakai yang ini juga masalah. Kalau yang pakai ini ma la yuftatahu bihi nutqu wa la yaqa'u bada illa, itu mutasil. Kalau ini ma yuftatahu bihi nutqu wa yaqa'u bada illa, artinya sama. Yuftada itu diawali, kalau ini yuftata diawali, dibuka. Yaitu ya, dia itu apa-apa kata ganti yang sebuah ucapan itu tidak bisa dibuka dengannya. Nah, kalau munfasil berarti kata ganti yang sebuah ucapan itu bisa dibuka dengannya. Kalau ini mudah di awal. Paham ya? Terserah nanti antum kalau tak tanya jawabnya pakai yang ini enggak masalah, pakai yang ini enggak masalah. Paham salah ya? Paham, paham? Nah. Barakallahu fikum. Kita baca sini fal muttasilum huwa alladhi la yuftatahu bihi nutqu wa la yaqa'u ba'da illa. Muttasil itu adalah kata ganti yang tidak bisa diawali dengannya sebuah ucapan itu, atau tidak bisa ngartikannya gini aja. Nah, muttasil itu adalah huwa alladhi la yuftatahu bihi nutqu, yaitu kata ganti yang sebuah ucapan itu tidak bisa dibuka dengannya. Wa la yaqa'u ba'da illa, dan tidak boleh jatuh setelah illa. Kata kumtu wa kaf akramaka, ini boleh enggak? Tukum enggak boleh, atau ka akrama enggak boleh juga. Paham ya? Enam karena enggak boleh diamali gitu loh. Wal munfasilu ma yaftatahu bi nutqu wa yaqa'u ba'da illa. Adapun munfasil adalah ma yaftatahu bi nutqu, yang sebuah ucapan itu bisa dibuka dengannya, nam wa yaqa'u bada illa, dan boleh jatuh setelah illa. Nahmu ana mu'minun wa ma qama illa ana wa ma qama illa ana wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Mahum ya. Nah, barakallahu fikum. Adapun rinciannya muttasil marfu, mansub, majrur itu nanti kita akan bahas fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, munfasil fi mahalli nasbin, fi mahalli raf'in, enggak ada fi mahalli jarrin dan munfasil itu nanti. Nah, barakallahu fikum, adanya fi mahalli raf'in sama nasbin saja. Insyaallah taala kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Naam. Mahfuz insyaallah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.